Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Man yaqra? Mau baca? Abu Ilyasa. Thumma salatu. Wa alihi wa sahbihi al-abrari. Wa alihi wa sahbihi al-abrari. Al-ha'izi. Al-ha'izi. Maratibal. Maratibal fakhari. Terus ya'lam hudika anna i'lam hudika anna afdalal minan i'lam hudika anna al-amral minan ilmun yuzilu syakka anka minta wadaran. Alas, tambah lagi hafalannya. Baik, siapa lagi yang baca? Bu Adam. Sebab. Salam. Fahris. Jami'atil. لترتقي في العلم Hasan, barakallahu fiik. Satu lagi yang belajar. Abu Nawfal, Abu Ibrahim. ترتقي ترتقي في علم خير مرتقى ويقتفي سبل الذي قد نفقى وهذه قواعد ندمتها جامعة من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى أديم أجر والعفو والأخوة مع غفرانه والبير ونياتنا شرطا لسائر الأمل بها الصلاح والفساد للعمل. أحسن ده بارك الله فيك. طيب بسؤال أستر mulainya dari bait nomor 5 biar tidak terlalu banyak. Bisa yang disetorkan dari bait kelima, i'lam hudita an-nafdal al-minan, sampai yang kita pelajari. Tapi diusahakan yang belum hafal bait yang pertama dari awal, hafal sedikit-sedikit sampai semuanya hafal. Dan yang sudah hafal, lepas mau nambah, ditambah hafalannya, diselesaikan, bagus. Tapi kita lanjutkan. Pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan niat. Kita telah membahas tentang orang yang niat untuk beramal suatu kebaikan, kemudian dia tidak jadi mengerjakan amalan tersebut. Itu terdapat 3 keadaan. Yang pertama, dia berniat dan bertekad untuk berbuat suatu amalan kebaikan, kemudian dia tidak jadi melakukannya karena ada halangan. Dan dia adalah seorang yang selalu mengerjakan amalan tersebut sebelum ada halangan itu. Maka di sini dia teranggap seperti orang yang langsung beramal. Yang kedua, yaitu dia berniat kebaikan, kemudian dia tidak jadi mengerjakannya karena ada halangan. Tetapi dia bukanlah orang yang memiliki kebiasaan mengamalkan amalan tersebut. Maka di sini dia pendapat yang sahih, dia mendapat pahala seperti orang yang beramal, hanya saja orang yang beramal secara langsung itu lebih utama. Dan yang ketiga adalah seorang yang berniat dan bertekad untuk berbuat suatu amalan kebaikan, kemudian dia meninggalkannya, tidak mengamalkan apa yang dia niatkan tersebut tanpa ada halangan, maka di sini dia hanya mendapat pahala niat. Kemudian di sisi yang lain adalah seorang yang berniat dan bertekad untuk berbuat perbuatan yang haram, kemudian dia tidak jadi mengerjakannya. Ada 2 macam. Ada 2 keadaan. Yang pertama, orang yang berniat untuk berbuat keharaman, tentunya dengan tekad yang kuat. kemudian dia meninggalkannya karena takut kepada Allah Azza wa Jal dan karena taubat. Dia takut karena Allah, maka dia menggagalkan dan membatalkan apa yang dia niatkan tersebut. Maka di sini para ulama sepakat, orang yang seperti ini mendapat pahala. Orang yang seperti ini mendapat pahala. Man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allah 'indahu hasanatan wahidah. Siapa saja yang berniat ham untuk berbuat kejelekan dan dia tidak jadi mengerjakannya, dalam hadis yang lain dijelaskan kenapa tidak jadi mengerjakannya, karena takut kepada Allah, maka Allah tulis untuknya satu kebaikan. Ini yang pertama, seorang yang berniat untuk berbuat haram tetapi dia membatalkannya dan tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah, maka di sini mendapat pahala. Yang kedua, berniat untuk berbuat perbuatan yang haram dengan suatu tekad, kemudian dia meninggalkannya, tidak jadi beramal, tetapi dia meninggalkannya, dia itu bukan karena Allah, bukan karena takut kepada Allah. Meninggalkannya dia perbuatan yang haram itu karena takut dari manusia, takut kepada manusia. Ada polisi, ada orang yang dia takuti atau takut ketahuan. Di sinilah terdapat khilaf di antara para ulama. Di sini terdapat khilaf, atau sebagian ulama mengatakan bahwa dilihat orang ini jika telah melakukan sebab untuk melakukan perbuatan yang haram, maka dia mendapat dosa. Dan jika dia belum melakukan sebabnya, belum melakukan sebab, maka di sini dia tidak mendapat dosa. Tapi pendapat yang sahih bahwa seorang yang sudah meniatkan diri dan bertekad kuat untuk berbuat yang haram, kemudian dia meninggalkannya, tidak jadi mengamalkannya, bukan karena Allah, karena sebab yang lain, maka di sini dia mendapat dosa. Di sini dia mendapat dosa. Kenapa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa seorang yang telah berniat itu telah beramal. Seorang yang sudah berniat itu sudah beramal, baik dengan gerakan tangan, gerakan kaki. Inilah kondisi orang yang berniat. Jadi orang yang berniat itu dia sudah teranggap seperti beramal. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tingkatan apa kondisi yang menimpa hati manusia. Adapun jika hanya sekedar ham, ham itu tidak mesti ada amalan. Tetapi kalau niat, dia tekad yang kuat untuk berbuat, berarti itu sudah beramal, sudah beramal. Maka orang ini mendapat dosa, baik dia telah beramal walaupun dia belum melakukan perbuatan yang haram, tetapi dia telah melakukan suatu gerakan tertentu untuk melakukan perbuatan yang haram, walaupun gerakan tangan sedikit, gerakan kaki. Tidak mesti dia harus beramal, berjalan sampai dekat tempat yang haram kemudian membatalkan, tidak. Pokoknya dia sudah berniat, kemudian dia melihat misalnya dari jauh, dia melihat ternyata mau mencuri misalnya, ternyata rumah yang akan dia masuki itu terang dan ada penjaganya, tidak jadi. Atau dia ingin berbuat zina, kemudian dia melihat ada polisi, khawatir ketahuan, ada yang membuat dia untuk meninggalkan perbuatan tersebut, maka di sini dia telah mendapat dosa. Karena niat itu adalah amalan. Pasti seorang yang sudah berniat, dia sudah bergerak, baik gitu dengan gerakan tangan atau dengan gerakan kaki dan yang semisalnya. Adapun jika seorang itu berniat dan dia tidak melakukan amalan apapun, dia tidak melakukan amalan apapun sedikit pun dari gerakan dan amalan untuk perbuatan yang haram tersebut, maka ini bukan disebut niat. Maka ini bukan disebut niat, ini disebut dengan ham. Ham itu kecondongan untuk berbuat tetapi masih ada keraguan-raguan untuk melakukannya. Seorang jika dia ingin melakukan perbuatan yang haram tetapi masih ada keraguan-raguan, iya apa enggak ya, jadi atau tidak, ini bukan niat. Jika dia hanya sekedar ini yang menimpa dirinya, berarti dia tidak mendapat dosa. Dia tidak mendapat dosa. Tetapi kalau sudah niat, tekad, niat artinya tekad yang kuat, sudah memiliki niat, berarti dia sudah tekad bulat untuk berbuat, maka dia seperti orang yang beramal. Jadi ini adalah hadis al-qatil wal-maqtul finnar. Ada seorang yang saling membunuh satu dengan yang lainnya, maka Rasul mengatakan kedua-duanya dalam neraka. Yang membunuh dan yang terbunuh masuk dalam neraka. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasul? Yang membunuh jelas. Adapun yang terbunuh, apa salahnya dia masuk neraka seperti yang membunuh? Maka Rasulullah SAW mengatakan, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena sesungguhnya dia telah bertekad untuk membunuh saudaranya. Maka seorang yang telah bertekad, pasti dia telah beramal. Demikianlah penjelasan dari Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian permasalahan, jika seorang meninggalkan perkara yang haram, atau melakukan seorang melakukan perkara yang haram tanpa ada niat, tanpa ada niat dari dia untuk melakukan perbuatan yang haram. Dia tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang haram, tapi dia melakukannya, maka di sini dia tidak mendapat dosa. Orang ini tidak mendapat dosa. Seseorang dia tidak meniatkan, tidak memaksudkan untuk berbuat amalan yang haram, tetapi dia tidak sengaja mengerjakan perbuatan tersebut, maka di sini tidak ada dosa padanya. Contohnya misalnya seperti seorang di pesawat atau suatu tempat, dia melihat ada gelas yang disodorkan kepada dia, botol yang disodorkan kepada dia, dia kira itu air putih, kemudian dia meminumnya. Ternyata adalah khamr. Ternyata adalah khamr. Dan dia tidak tahu, tidak meniatkan untuk minum khamr. Maka dia tidak mendapat dosa. Karena dia tidak meniatkan untuk berbuat amalan tersebut. Tidak sengaja mengerjakannya dan dia tidak meniatkan hal itu. Nah, tidak mendapat dosa, tetapi ada dua keadaan. Ini dirinci dengan dua pembahasan. Yang pertama, jika perbuatan haram itu hanya terkait berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jal, maka selesai urusannya. Tidak dapat dosa dan tidak perlu dia untuk tanggung jawab. Seperti minum khamr, tidak dapat hukuman dia, tidak dapat cambukan. Orang minum khamr ada hukum hadnya, tetapi orang yang tidak sengaja, tidak meniatkan untuk minum khamr, dia tidak mendapatkan hukuman tersebut. Dan juga dia tidak mendapat dosa. Ini jika terkait dengan hak Allah Azza wa Jal. Tetapi yang kedua, jika itu ada kaitannya dengan hak makhluk, hak manusia, dia berbuat perbuatan yang haram dan ada kaitannya dengan hak manusia, Maka jawabannya yang pertama, dia tidak mendapat dosa karena dia tidak meniatkan dan gugur hak dia dengan Allah Azza wa Jal. Allah maafkan dia, tetapi masih tersisa adalah tanggung jawab dia terhadap hak yang telah dia, hak manusia tersebut dia harus tanggung jawab padanya. Seseorang misalnya menyembelih kambing, dia mengira itu adalah kambing dia. Sudah disembelih, ternyata itu kambing tetangganya. Maka dia telah melakukan perbuatan yang haram secara zahir, menyembelih kambing orang lain. Apakah dia berdosa? Tidak, karena dia tidak meniatkan hal itu. Dia mengira itu kambing dia. Tetapi apakah kemudian selesai urusannya? Tidak. Ini ada kaitannya dengan hak manusia. Maka jika ada kaitannya dengan hak manusia, dia harus tanggung jawab. Tanggung jawab, dhaman. Berarti dia mengganti kambing tersebut atau membuat si pemiliknya ridho terhadap dia. Maka dilihat, jika seorang yang berbuat perbuatan yang haram dan dia tidak meniatkan, itu dilihat. Jika ada kaitannya dengan hak manusia, maka tidak gugur. Tetapi jika itu hanya berkait dengan hak Allah Azza wa Jal, maka gugur. Maka gugur, dia tidak mendapat dosa dan tidak mendapat hukuman syar'i. Hanya saja jika itu masih ada kaitannya dengan hak manusia, maka dia harus tanggung jawab dan tidak gugur hak tersebut, kecuali pemilik atau manusia itu ridho terhadap dia. Kemudian di antara permasalahan an-niyah adalah la yushtaratu fi an-niyah istihdaruha, tidak dipersyaratkan dalam niat istihdaruha, selalu menghadirkannya di masa amal. Di masa amalan tidak dipersyaratkan dalam niat istihdar. Apa itu istihdar? Dia selalu menghadirkan niat tersebut di seluruh amalannya, maksudnya di setiap dan di masa amal dia. Walakin, tetapi yushtaratu fi niyyah al istishabu ma'aha, tetapi dipersyaratkan dalam niat itu al-istishab. Al-istishab itu selalu mengiringi amalannya. Niat itu selalu mengiringi amalan dia. Yani dia tidak memutus niatnya. Dia tidak memutus niatnya. Misalnya seorang berpuasa, dalam puasanya dia satu harian, tidak mesti selalu dia menghadirkan niat puasa. Saya lihat puasa, niat puasa dalam seluruh amalannya. Dalam seluruh amalan dia meniatkan puasa dari awal hari sampai petang hari. Tidak. Tetapi cukup dia, cukup niat itu mengiringi amalan dia. Cukup niat mengiringi amalan dia. Jika misalnya di awal kali dia ingin mengerjakan suatu amalan tersebut, dia niatkan itu karena Allah. Kemudian dia melakukan amalan itu terus-menerus. Misalnya puasa di bulan Ramadan, di awal Ramadan dia sudah niat akan berpuasa. Tujuannya karena Allah, setiap hari dia akan berpuasa satu bulan. Maka tidak mesti di hari-hari Ramadan dia menghadirkan niat terus. Tidak dipersyaratkan yang ini. Maksudnya menghadirkan itu terus mengingat dan kembali lagi meniatkan lagi, kembali lagi meniatkan lagi. Tidak dipersyaratkan hal itu. Tetapi jika itu terjadi, maka tidak mengapa. Dan bagus. Jika itu terjadi, maka itu baik. Dia selalu menghadirkan niat yang baik. Tetapi bukan berarti bahwa jika dia tidak menghadirkan di saat amalannya berlangsung, kemudian niatnya gugur. Tidak. Tetapi yang dipersyaratkan adalah niat itu selalu mengiringi amalannya. Seseorang misalnya dia, contoh yang lain yang lebih mudah, seorang berniat setelah menikah dia akan memberi nafkah keluarganya karena Allah, sebagai kewajiban dan tanggung jawab dia memberi nafkah dia karena Allah. Berlanjut sampai 20 tahun dia sudah menikah dalam keadaan dia belum memutus niatnya, maka dia selama 20 tahun itu mendapat pahala dan tidak dipersyaratkan dia harus selalu menghadirkan niat akan mau bekerja, niat untuk menafkahi keluarganya karena Allah, tidak dipersyaratkan selalu menghadirkan, tapi cukup dia niat itu mengiringi dia. Maksudnya mengiringi adalah tidak memutus niatnya. Kalau seorang sudah memutus niatnya, maka ini batal sudah. Sudah dia tidak mendapat pahala lagi. Seorang puasa, di awal puasa dia niat akan puasa. Di tengah hari dia memutus niatnya. Saya sekarang tidak berpuasa karena Allah. Maka selesai dah niat dia sudah batal dari situ. Atau dia membatalkan puasanya. Jadi intinya dipersyaratkan dalam niat itu hanyalah al-istishab, selalu mengiringi amalan tersebut. Dan tidak mesti harus menghadirkan niat di masa amalan. Baik, kita lanjutkan membaca syarah Syekh di sini pada halaman 53 dalam ta'liq beliau terhadap kaidah yang beliau tulis. Qala fa min amthilati hadhihi al-qa'idah, di antara contoh kaidah ini, kaidah niat, al-ibadatu kulluha, seluruh ibadah, kas-salati fardhuha wa nafluha, seperti salat yang wajib dan yang sunnah, waz-zakati, zakat, shaum, i'tikaf, al-hajj, al-umrah, fardun al-kullu wa nafluhu, baik itu yang wajibnya ataupun yang sunnahnya. Seluruh amalan ibadah yang wajib maupun amalan ibadah yang sunnah, wal adahi wal hadi, demikian juga termasuk al adahi, menyembelih hewan kurban, al hadi bagi orang yang haji, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, wan nuzur, nadar, kafarat, membayar kafarah, membayar denda, wal jihad, wal itiq, membebaskan seorang budak, wat tadbir, maka seluruh amalan ibadah baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya itu semua dipersyaratkan padanya an-niyah, sebagaimana yang telah kita bahas rinciannya. Jadi amalan ibadah yang dipersyaratkan padanya niat, dan jika niat tidak ada pada amalan ibadah tersebut, maka batal, tidak sah ibadahnya. Itu adalah amalan ibadah yang maslahat dan tujuannya adalah harus ditujukan karena Allah Azza wa Jal. Maka di sini dipersyaratkan padanya an-niyah, seperti salat dia harus ada niat, puasa, haji harus ada niat. Adapun jika itu adalah amalan-amalan yang gambarannya itu sudah cukup untuk mendatangkan maslahat dan tujuannya, maka ini tidak mesti harus dipersyaratkan padanya an-niyah. Gambarannya itu sudah mewujudkan maslahat dan tujuan amalan tersebut, seperti seorang mengembalikan hutang, mengembalikan pinjaman, dan seterusnya. Itu gambarannya saja sudah mewujudkan maslahat dan tujuannya, maka di sini tidak disyaratkan padanya niat. Tetapi jika dia mensyaratkan padanya niat, maka dia mendapatkan pahala. Dia meniatkan itu sebagai amalan taqarrub, maka dia mendapat pahala. Wa yuqalu bal yasri hadza ila sa'iril mubahat. Juga dikatakan bahkan kaidah ini mencakup juga kepada seluruh amalan-amalan yang asalnya mubah, amalan-amalan yang asalnya mubah. Idza nawa biha at-taqarrub, idza nawa biha at-taqawi ala ta'atillah. Jika seorang dia meniatkan dalam amalan yang mubah tersebut untuk menguatkan dirinya supaya kuat melakukan ketaatan kepada Allah, au at-tawassulu ilaiha, atau sebagai wasilah, sebagai cara supaya dia kuat dalam taat kepada Allah Azza wa Jal, sebagai perantara untuk taat kepada Allah Azza wa Jal, jika seorang niat dalam amalan yang mubah asalnya untuk menguatkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah dan mengantarkan dia untuk taat kepada Allah, kal akli wa syurub, seperti makan, minum, wa naum, waktisabul mal, tidur, mencari nafkah, wa nikah, demikian juga nikah, wal wad'u, wal wad'u fihi, berhubungan dengan istrinya, wa fil amah, dan juga berhubungan dengan budaknya, budak wanitanya. Idza qasada bihil i'faf, jika seorang itu meniatkan dirinya untuk menjaga diri, au tahsilul waladis salih, atau seorang itu meniatkan dirinya dalam nikahnya untuk memperbanyak keturunan atau mendapatkan anak yang saleh, au takthirul ummah, atau memperbanyak keturunan, maka di sini dia mendapat niatnya tersebut, mendapat apa yang dia niatkan itu, yaitu al-ajr, dia mendapatkan pahalanya. Maka seluruh ibadah itu harus ada pada, harus ada niatnya. Dan juga bahkan amalan-amalan mubah, jika dia kerjakan dengan niat ikhlas mengharap wajah Allah, maka itu demikian juga mendapat ajr. Qala wa ha huna ma'nan yanbaghi at-tanabbuh. Dari sini dan di sini ada sebuah makna yang harus untuk diperhatikan. Wa dzalika anna alladhi yukhatabu bihi al-'abdu naw'an, bahwa yang ditujukan syariat yang ditujukan kepada hamba itu ada dua macam. Dalam syariat ini yang ditujukan kepada seorang hamba dalam syariat itu ada dua macam. Yang pertama, amrun maqsudun fi'aluh, suatu perkara yang dimaksudkan untuk dikerjakan. Ini perintah, amrun maqsudun fi'aluh, yakni perintah untuk berbuat, untuk melakukan amalan tersebut. Wa amrun maqsudun tarkuh, dan suatu perkara yang dimaksudkan untuk ditinggalkan, yakni larangan. Inilah yang ditujukan kepada hamba dalam syariat. Jadi syariat menunjukkan kepada manusia dua perkara ini, imma perintah atau larangan. Perintah yakni harus mewujudkan, dan larangan harus dia tinggalkan. Fa ammal ma'muru bihi fala budda fihi min niyyah, maka perintah, perkara yang diperintahkan itu harus ada padanya an-niyyah. Tentunya tidak secara keumuman, perkara yang diperintah yang gambarannya itu tidak terwujud kecuali dengan niat, maka ini dipersyaratkan padanya an-niyyah. Seperti sholat, tidak bisa seorang sholat tanpa niat, tidak sah sholatnya. Fahiya syaratun fi sihhatih, maka perintah itu dalam mengerjakannya dipersyaratkan adanya niat supaya sah ibadah tersebut. Wa fi husulith thawabi bihi kas salati wa nahwiha, dan dalam meraih pahala itu juga dipersyaratkan niat seperti salat dan yang semisalnya. Wa amma ma yuqsadu tarkuhu, adapun yang dimaksud untuk ditinggalkan yakni larangan, fa izalatun najasah fi tsaubi wal badani wal buq'ah wa kada'i duyunil wajibah, larangan yang dimaksud untuk ditinggalkan itu ada banyak macam. Di antaranya kaizalah an-najasah, membersihkan najis yang ada di pakaian dan badan atau di tempat. Wa ka'da'id duyunil wajibah, dan membayar hutang yang wajib untuk dibayar. Beliau di sini beri contoh amalan yang tidak dipersyaratkan padanya niat, tetapi jika dia meniatkan sebagai amalan ibadah, maka itu mendapat pahala. Maka jika itu adalah perkara yang maksudnya adalah untuk ditinggalkan, perkara yang haram, perkara yang harus untuk ditinggalkan, jika seorang meninggalkannya itu sudah sah. Berarti dia tidak mendapat dosa. Bukan berarti setiap kali dia meninggalkan perkara yang haram dia harus niat untuk meninggalkan, tidak. Jika dia tidak meniatkan untuk meninggalkan, maka dia dapat dosa, tidak. Tetapi dia tidak mendapat pahala. Jika seorang meninggalkan perbuatan yang haram tanpa ada niat, sah dia telah meninggalkan perkara yang haram dan dia tidak mendapat pahala, kecuali jika dia niatkan. Fa'amma bara'atu dhimmati minan najasati idha azalaha wa dduyuni idha qadaha fala yushtaratu laha aniyah. Nah, ini maksud beliau. Adapun bara'atu dhimmah, untuk terbebas dari dhimmah, tanggung jawab, seperti an-najasah, terbebas dari tanggung jawab itu adalah bisa dia memiliki tanggung jawab untuk meninggalkan perkara yang haram. Jika dia telah melakukannya, maka dia terbebas dari tanggung jawab tersebut. Dia memiliki tanggung jawab untuk salat. Jika dia telah melakukannya, berarti dia telah bara'atu dhimmah, telah terbebas dari tanggung jawab. Kita diperintah untuk menghilangkan najasah di pakaian kita dan badan kita. Maka jika dia telah melakukannya, berarti telah bebas dari tanggung jawab. Minan najasati idza azala, jika seorang telah menghilangkan najis. Wadduyuni idza qadaha, dan hutang jika dia telah melunasinya, maka ini telah bebas tanggung jawab dia. Fala yushtaratu laha an-niyah, maka di sini tidak dipersyaratkan padanya an-niyah. Fatabra'u dhimmah walau lam yanwi, maka telah bebas dia dari tanggungan walaupun dia tidak meniatkannya. Wa amma husulul thawabi 'alaiha fala budda min niyyati taqarrubi ila Allah fi hadza. Tetapi jika seorang ingin mendapatkan pahala dari perbuatannya tersebut, maka dia harus meniatkan sebagai amalan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla dalam permasalahan ini. Jadi beliau di sini menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya perintah itu dipersyaratkan kepada niat, dan yang namanya larangan yang dimaksud untuk ditinggalkan itu tidak dipersyaratkan kepada niat. Tetapi jika dia ingin mendapatkan pahala, harus niat dalam meninggalkan amalan yang haram itu, dalam menghinakan najis, membayar hutang, dia harus meniat. Dia harus meniatkan hal tersebut karena Allah baru mendapat pahala. Tapi jika tidak, maka tidak mendapat pahala sebagaimana yang telah kita rinci pada permasalahan yang telah lalu. Tapi inilah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam. Bila huna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.